Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi sallama tasliman katira. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Istidam alladhi amarullah bihi al-mamalika. Ini ya. Fadal dibaca di sini. Nugraha. Bismillah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Amma al-istidam alladhi amarullah bihi al-mamalika. ومن لم يملك الحلم في الأوراد الثلاث قبل الفجر ووقت الظهيرة ووقت الظهيرة وإن النوم فكان ابن عباس يأمر به ويقول ترك الناس العمل به وقالت طائفة الآية منسوخة ولم تأتي بحجة وقالت طائفة أمر ندب وليس معها ما يدل على صرف الأمر عن ضميره وقالت طائفة المأمور به النساء خاصة وهذا ظاهر البطلان وقالت طائفة عكس هذا نظروا إلى لفظ الذين ولكن سياق الآيات يرباه فتأمل طيب قال رحمه الله تعالى وأما الاستئذان الذي أمر الله به المماليك ومن لم يبلغ الحلم في الأوقات الثلاث. Adapun minta izin yang Allah perintahkan kepada para budak, ya, pada para pelayan dan juga anak-anak yang belum balik, yang belum yablug hulum, yang belum mimpi basah, belum balik, fi aurati salasi, yaitu minta izin kalau dia masuk itu di tiga waktu aurat, yaitu yang pertama qoblal fajr, ya, yaitu qoblal fajr, sebelum subuh. Ini di Al-Qur'an ada ya, ya ayyuhalladzina amanu yasta'dzinukum alladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul hulum minkum thalatha marrat min qabli salawatil fajr hina tad'una thiyabakum min adh-dhahira wa min ba'di salatil isya thalathu awratin lakum. Ini tiga waktu aurat, ya, barakallahu fikum. Ya, kemudian waktu dhuhra wa inda naum, setelah zuhur dan juga di waktu tidur, ya, yaitu qailulah, ya, qailulah waktu dhuhra, qailulah di waktu tidur siang ya qailulah itu sebelum zuhur ya, pokoknya waktu tidur siang lah. Dan juga waktu malam setelah sholat isya untuk tidur. Karena kenapa biasanya orang-orang di waktu tersebut ya pakaiannya tersingkap ya, atau apalagi lah dalam hal-hal yang tidak patut untuk dilihat, karena mereka sedang istirahat. Kalau istirahat kan biasanya nggak pakai pakaian lengkap gitu. Siapa di antara anda yang istirahat ke gamis, ke sorban, ada kayak gitu? Ada ya, pakai kaos gitu. Nah, itu kalau lagi rame-rame, kalau di rumah pakai kolor doang gitu. Nah, pakai sarung, karena kan maunya nyaman ya, adem gitu. Nah ini di tiga waktu ini ya mesti minta izin kalau mau masuk, jangan main langsung selonong ya, assalamualaikum tiba-tiba langsung masuk ya, qala ya, kemudian beliau berkata lagi ya, fakana Ibnu Abbas ya'muru bih. Ibnu Abbas memerintahkan hal tersebut, wa yaqul, dan beliau berkata tarakan nasu al-amala bih. Dan beliau berkata namun orang-orang meninggalkannya, meninggalkan amal tersebut, yaitu aplikasi tersebut. Mereka kebanyakan main langsung masuk saja. Anak. Ya, jadi Ibnu Abbas ya, berpendapat hal ini penting sekali karena orang-orang kurang memperhatikan. Qalat ta'ifatun. Ya, sebagian kelompok berkata, sebagian sekelompok orang berkata, dan itu kelompok dari kalangan ulama mengenai ayat ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dzinakum alladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughu al-hulum minkum thalath marrat min qabli salatil fajr wa hina tad'una thiyabakum min adh-dhahirah wa min ba'di salatil isya thalathu awratin lakum. Jadi tidak waktu sebelum fajar atau ketika kalian melepaskan pakaian kalian ketika salat tidur siang atau ketika setelah sholat isya, itulah tiga waktu aurat bagi kalian. Nah, sebagian ulama berpendapat al ayatu mansukhatun, ayat tersebut sudah dihapus, walam ta'ti bihujjatin. Sebagian orang berpendapat ayat tersebut sudah mansukhah, yaitu sudah dihapus. Ya, maka ayat ini tidak bisa dijadikan hujjah. Tapi kalau Ibnu Abbas enggak. Ibn Abbas ayat tersebut tidak dihapus, tetap berlaku hukumnya. Karena beliau menyatakan tarakan nasu al-amala bih. Ya, orang-orang banyak meninggalkan hal ini. Wa qala ta'imatun, namun ada sekelompok ulama yang lainnya menyatakan amru nadbin. Ya, ulama yang lain menyatakan oh ini perkara ini adalah nadab, itu sunnah. Ya, sunnah. Walaysa ma'aha ma ya dulu ala sahbil amri an zahirihi. Ya, dan tidak ada dalil yang menunjukkan perintah atau kewajiban, dan tidak ada dalil yang menunjukkan dipalingkannya perintah dari zahirnya ayat tadi. Ya. Yaitu firman Allah liyasta'dinakum. Ini kata mereka adalah mustahab. Mustahab kata mereka sebagai ulama. Namun ya para ulama kita yang lainnya menyatakan oh tidak, ini justru menyelisihi hukum asal. Ya, kenapa? Karena dalil yang ini kan lamnya itu lam amr liyasta'dinakum. Ya, atau liyasta'dinkum atau liyasta'dinakum. Hah? Nunnya sukun. Liyasta'dinkum. Oh iya, nunnya sukun. Ya. Majzum bila melamar liyasta'dzinkum. Berarti kalau dia perintah berarti wajib ya. Kalau dia makmur fi'il tersebut didahului oleh lamul amr, maka dia berlaku atas hukum asalnya yang ia dulu al-wujub. Ya, kecuali ada dalil yang memalingkan kemana mubah kemana yang lain. Ini enggak ada. Ya, enggak ada. Jadi la dalila ala tahwilihi min al-wujub ila al-istihbab. Ya, tidak ada dalil. Maka hukum asalnya apa? Wajib. Wa qala ta'ifatun, sekelompok ulama yang lainnya berkata al-ma'ruf al-ma'mur bihi an-nisa'u khassatan. Yang diperintahkan dalam ayat ini khusus para wanita saja. Ya, Namun kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Mukhtasar ini, beliau menyatakan wahada zahirul butlani. Ya, namun pendapat ini zahirnya batil ya. Apa batil? Keliru, salah. Ya. Ini tidak untuk wanita aja, perhatikan ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Ya. Allah tidak berfirman ya ayyuhan nisa. Ya, wahai para wanita. Ya. Tapi ya ayyuhalladzina amanu. Yasta'dzinkum alladzina malakat. Yasta'dzinkum. Allah tidak menyatakan an-nisa. Tayyib. Wa qala ta'ifatun aqsa hadha. Dan sekelompok ulama yang lain menyatakan justru kebalikan dari pendapat tersebut. Ya, berpendapat dengan kebalikannya. Ini pendapat yang keempat. Kata mereka, berarti kebalikannya itu berarti apa? Ayat itu khusus dilarang untuk para pria berarti. Karena Allah Ta'ala berfirman alladzina. Nah, ini kan rijal. Dan ini pun juga tidak ada dalil yang mengkhususkan itu khusus buat para pria. Maka ini umum kata para ulama terkait ayat ini. Ya, dikatakan oleh para mufassir. Mau pria atau wanita. Ya. Di buku kita ayatnya enggak ada ya. Cuma antum ya, tulis saja itu ayat itu. Surat apa tuh Repi? Surat apa? An-Nur. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi An-Nur ini ayat-ayat banyak tentang adab. Ya, yasta'dzinkum alladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul huluma walladzina lam yablughu al-huluma minkum salasa marrah. Ya, surah An-Nur. Ayat berapa tuh? Apa saya itu? Baik, 50 ya atau 5 berapa ya? Nadaran ila lafzi alladzina amanu, karena memandang lafaz alladzina lakin nasiya qul ayati ya'bahu. Ya. Namun ya redaksi ayatnya tersebut ya menolak untuk dikhususkan bagi pria saja. Kata amal. Maka perhatikanlah. Baik, barakallahu fiik. Kemudian dibaca berikutnya ya, di sini siapa Zaki. Qala rabbul ta'ala wa qala ta'ifatun kana amru bi'innatin wa zala bizawaliha wa hiya hajatu wa ra'a Abu Dawud fi sunanihi an nafran anna nafaron. Nafaron. Anna nafaron. Qalu li ibni Abbas, kaifa tara hadhihi al-ayata wa la ya'malu biha ahadun. Fa qala inna Allaha halimun ra'ufun bil mu'minina yuhibbu sitra. Wa qala an-nasu laysa li buyutihim suturun wala hijabun. Rabbama dakhala al-khalimu aw waladu wa aw yatim aw yatimatu azaw aw yatimatu ar-rajul aw yatimatu ar-rajuli fa-rajulu ala ahlihi fa'amaruhu Allahu bil-isti'dani fi tilka al-awrati faja'ahu Allahu ta'ala bisuturi wal-khairi falam ara ahadan ya'malu bidhalika ba'da ba'du. Fakat antara ba'duhum subutihi subutahu maf'ul ankara wa ta'ana fi ikrimata wa ta'ana fi ikrimatana wa lam yasna' syai'an wa ta'ana fi umar bin fi amr fi amr bin fi amr bin abi umar abi amrin Wa qad ihtaja bihi sahibu sahihi wa inkaruhu ta'annutun. Ta'annutun la wajh, la wajhu lahu. La wajha lahu. Baik. Wa qala ta'ifatun kana al-amru li illatin. Ini berarti pendapat yang kelima ini. Nah, ini kata mereka perintah di ayat tadi itu karena ada sebab. Ya. Ini karena ada sebab. Ya, wazala bi zawaliha wa hiya al-hajatu. Ini karena ada sebab. Ya. Wazala, dan ayat ini tetap berlaku. Terus continue. Ya. Ya, mas, apa namanya? Bizawaliha wa hiya al-hajatu. Ya, meski ayat ini tetap berlaku, ya, meski banyak ditinggalkan, ya, dan ini adalah kebutuhan al-hajah. Karena di waktu-waktu tersebut, ya, mereka memang butuh, ya, agar orang-orang itu minta izin dulu sebelum masuk. Baik anaknya atau budaknya, pembantunya, agar tidak melihat ketika mereka menggunakan pakaian minim atau yang tidak patut dilihat, ya, di waktu-waktu istirahat sebelum fajar, masih tidur mungkin, ya, tidur siang atau setelah isya di waktu malam. Ya, terlebih dahulu orang-orang terdahulu itu, ya, pintu-pintu kamar mereka itu, kamar-kamar mereka itu mungkin hanya ditutupi oleh tirai semacam hordeng, ya, kayak rumah-rumah zaman dulu kamarnya itu cuma ditutup oleh apa? Oleh hordeng kan, ya enggak? Tahu nggak gitu? Pakai hordeng aja, nggak ada pintunya. Nggak percaya itu, masih ada zaman sekarang kayak begitu. Saya waktu nikah, ya, sama istri yang nomor 2 di kampung, ya, di kampung, ya, ternyata malam pertamanya itu di hordeng doang, was-was lah, nah, kayak gitu. Masih ada kayak begitu. Ketawa saya pun. Emangnya ini nyata itu, ya. Masih ada kayak gitu, ya. Lanjut. Mana lagi berikutnya? Farwa Abu Dawud dari Sunan. Abu Dawud meriwayatkan dalam Sunannya, ya, anna nafaran qalu li Ibnu Abbas, bahwa beberapa sekelompok orang pernah bertanya kepada Ibnu Abbas, kaifa tara hadhihi al-ayata allati lam ya'mal biha ahadun. Ya, Ibnu Abbas kan menyatakan apa tadi? Ya, tarakan nasu al-amal, gitu, ya. Orang-orang banyak meninggalkan amal, meninggalkan aplikasi dari amal ayat ini. Kata sekelompok orang tadi bertanya kepada Ibnu Abbas, mereka menyatakan, kaifa tara hadhihi al-ayah allati lam ya'mal biha ahadun. Bagaimana pendapat Anda tentang ayat ini? Ya, yang ayat ini kan merupakan perintah kepada kami, tetapi enggak ada seorang pun yang mengamalkannya. Faqala innallaha 'alimun ra'ufun bil mu'minina yuhibbus sitra, kata Ibnu Abbas. Sesungguhnya Allah Maha bijaksana, Maha pengasih terhadap orang yang beriman dan mencintai sitr, mencintai hijab ditutup. Ya. Wa kana an-nasu laysa bi buyutihim suturun wal hijab, kata Ibn Abbas. Ya, dahulu masyarakat kaum muslimin di rumahnya itu enggak ada sutur, enggak ada hijab. Ya, di rumahnya itu tidak ada penutup, tidak ada hijab. Nah, ini kata Ibn Abbas. Falam ara ahadan ya'maru bidzalika ba'du. Ah, mana tadi? kelewat ya. Kelewat ya. Faruba mata kalau khadimu awil walidu. Ya, bisa jadi pembantunya atau anaknya masuk ke rumahnya. Awiyatimatul rajul. Ya. Ya. Atau keluarganya. Salah satu dari keluarganya. Rajul ala ahlihi. Masuk ke keluarganya kepada seseorang masuk pada keluarganya. Fa'amarallahu bihi al-istidhan. Al-istidhan ibitil kal awrati. Maka Allah memerintahkan ya agar minta izin di tiga waktu aurat tersebut. Faja'ahumullahu ta'ala bisuturi wal khairi. Ya. Maka Allah ya maka Allah mendatangkan perintah untuk menutup ya aurat tadi, menutup tirai-tirai tadi dan kebaikan. Allah mendatangkan kebaikan. Falam ara ahadan ya'muru bidzalika ba'du. Dan aku tidak melihat ada seorang pun yang mengamalkan hal tersebut setelah itu. Waqad ankara ba'dhum subutahu. Mereka perkataan yang membahas selesai. Namun sebagian mereka mengingkari penetapan dari hukum tersebut. Ya, wa ta'ana fi ikrimata walam yasna syai'an. Wa ta'ana fi amr ibni amr. Ya. Dan mereka mencela Ikrimah dan menyatakan Ikrimah tidak melakukan apapun, mencela Amr bin Abi Amr, ukhristaja sahibas sahih. Ya. Dan ini pun ya, sebagai hujah ya, dari sahibas sahih. Ta'ana di sini maksudnya ya, mencela ya, bukan menikam. Ya, mencela bukan menikam. Ya, Ikrimah Al-Bariri, ya, seorang perawi. Amr bin Abi Amr itu seorang perawi juga. Ya. Seorang perawi juga. Paham dan sini bukan Ikrimah bin Abi Jahal. Itu sahabat. Ya. Tapi Ikrimah Al-Bariri. Ya. Kemudian Amr bin Abi Amr itu juga perawi juga. Ya, mereka mencela artinya mendoifkan. Ya. Nah, itu maknanya. Aibar kalau kemudian waqala ta'ifatun ya. Ya, kemudian berkata sekelompok yang lain. Nah, tafadhal dibaca sih. Harga. Waqala ta'ifatun al-ayatul muhkamatun la dafi'a laha wa sahihu anna hukma mu'allalun bi'illatin qad asyarat ilaiha al-ayatu. فإن كان هناك ما يقوم مقام الاستئذان من فتح باب من يقوم مقام الاستئذان من فتح باب فتحه دليل على الدخول أو رفع الستر أو تردد الداخل والخارج ونحوه أعنى ذلك عن الاستئذان وإن لم يكن ما يقوم مقامه فلا بد منه فإذا وجدت العلة وجد الحكم wa idza intafa. Baik. Wa qala ta'ifatun, ini pendapat keberapa ini berarti? Ke-6 ya. Nah, sekelompok ulama yang lainnya menyatakan al-ayatu muhkamatun la dafi'a laha. Ini pendapat ini juga sahih. Ya. Ayat ini muhkamah. Berarti ayat ini dijadikan sandaran hukum. Tidak dinasakh. Ya. Baik. Karena kalau ada yang klaim nasab itu mesti ada dalilnya. Nah, Qala. La dafi alaha, tidak ada yang memalingkan. Tidak ada yang menolak ini ayat ini untuk tetap berlaku. Wasahih dan pendapat yang benar adalah annal hukma muallalun bi illatin. Nah, pendapat yang benar adalah hukumnya ini muallal bi illatin. Itu sesuai dengan apa namanya? Alasannya, kondisi alasannya. Qad asyarat ilayya al-ayat, yang diisyaratkan oleh ayat itu sendiri. Fa in kana ma yakum muqam al-istidad min fathhi babin fathuhu dalilun ala dukhul. Apabila terdapat ya hal-hal yang dapat menggantikan dari minta izin, misal membuka pintu, maka membuka pintu tadi itu adalah dalil ya bahwasanya dia masuk. Aw raf'is satrin atau menutup satar hijab tadi. At-taraddud dakhili wal khariji wa nahwihi. Atau orang yang mondar-mandir masuk atau keluar dan semisalnya, maka hal ini aghna 'anil isti'dad. Maka hal ini sudah dicukup sebagai pengganti dari minta izin. Wa illam yakun ma yakunu maqama fala budda minhu. Kalau tidak ada yang menggantikan dari isyarat-isyarat tadi yang menggantikan izin, minta izin, misal adanya pintu dan yang lainnya, maka mesti minta izin. Fa idza wujidat al-illatu wujida al-hukmu. Jika didapati ada sebabnya, maka berlaku hukum, didapati hukum. Namun jika tidak, maka tidak berlaku juga. Ya, tayyib. Jadi istidlal itu baqin. Yang namanya istidlal, minta izin itu tetap berlaku. Ya, berlaku hukumnya. Ya, kecuali ada berbagai tanda yang menunjukkan ya bahwasanya izin itu sudah bisa diwakili dengan semisal ada semisal kayak tadi ada bel atau yang lainnya ya, atau ada hijab ada yang lainnya ada pintu ya saya kemudian kita masuk pembahasan berikutnya bersin doa saat bersin faslun. Nah, pembahasan doa saat bersin fadl dibaca di sini. Repi. Tasa'uba. Wa idza 'atasa ahadukum wa hamada Allah hamida. Wa hamida Allah kana haqqan 'ala kulli muslimin sami'ahu ay yaqula lahu yarhamukallahu. Wa amma tasa'ubu fa inna ma huwa min asy-syaitani. Fa idza tasa'aba ahadukum falyaruddahu. Lamnya kan lamul amr radda yaruddu falyaruddahu majzum falyaruddahu mastata'a. فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَثَاءَبَ ضُحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ ذَكَرَهُ الْبُخَارِي وَفِي الصَّحِيحِ أَيْضًا إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوهُ أَوْ صَاحِبُهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَإِذَا قَالَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَلْيَقُلْ يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحْ بَالَكُمْ. Wafi sahihi muslimin idza atasa ahadukum fahamidallaha fashamituhu wa in lam yahmadillah lam yahmadillaha fala tushammituhu. Wafi sahihi haqqul muslimi ala al muslimi Sittun. Idza laqitahu fa sallim alayhi. Fasallim. Fasallim alayhi wa idza da'aka fa ajibhu wa idza istansahaka minta nasihat. Wa idza istansahaka fansah lahu. Wa idza atasha wa hamida Allah fasham mithu. Wa idza mata fatba'hu. Fatba'hu. Wa idza marida fa'idhu. Ada ya'udu ud fa'udhu. Fa'udhu. Ah, hasbuk cukup. Ini bersin. Sabata anhu sallam annahu qala inna Allah yuhibbul utas wa yakrahu at-tasa'ub. Perhatikan. Ya, telah sahih valid dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda Allah mencintai bersin dan membenci tasawuf, muap. Wah. Ya. Taib. Nah, yang namanya bersin ini ada dua macam. Bersin yang memang umumnya gitu, sesekali asyik. Nah, ada bersin yang dia itu wairul adi, yang enggak biasa. Ya. Semisal bersinnya orang-orang yang memang lagi flu. Ya, yang lagi flu dia bersin-bersin terus. Nah, sesekali ada yang bersinnya sesekali. Tabarakallah. Nam qala. Dia berkata. Ya. Fa idza atasa ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian bersin, wa hamidallah, dan dia memuji Allah, alhamdulillah, karena haqqan ala kulli muslim sami'ahu, maka wajib bagi setiap muslim yang mendengarnya ayyakula lahu yarhamukallah, untuk mendoakannya semoga Allah merahmati anda. Nah, ini namanya tasmid. Namanya ini apa? Tasmid, yaitu mengucapkan yarhamukallah, mendoakan rahmat untuk orang yang bersin tadi. Ini hukumnya wajib kifayah. Artinya apa? Ketika kita sendiri dengar, maka kita wajib yarhamukallah. Tapi kalau lagi rame-rame, ada yang bersin, salah satu dari yang mendengar sudah mengucap yarhamukallah, maka gugur. Sama seperti salam. Ya. Loh, memangnya kenapa hikmahnya kok alhamdulillah gitu. Karena alhamdulillah itu biasanya pujian-pujian setelah mendapatkan kebaikan gitu ya. Nah, dia bersyukur pada Allah karena bersin itu berarti mengeluarkan sekian banyak virus penyakit. Dan ini pun sudah teruji, terbukti melalui penelitian para ahlinya di bidang ini. Ya. Antum bersin itu keluar tuh. Ya, penyakit-penyakit antum tuh. Penyakit macam-macam. Nah, maka dia bersyukur. Tabarakallah fiikum. Kemudian amma tasa'ub, adapun nguap, fa innama huwa minasyaiton. Kalau nguap itu dari setan. Fa idza tasaba hadukum falyaruddahu mastata'a. Apabila salah seorang di antara kalian menguap, maka tutuplah semampunya. Ya, fa inna ahadakum idza tasaba, karena sesungguhnya salah seorang di antara kalian, kata Nabi, jika dia menguap, dahika minhu syaitan, ya, setan ketawa, ya, maka mesti ditutup semampunya. Kalau jangan dibiarin kayak buaya, wah, kayak buaya, setan ketawa tuh, wah, nah itu dia kan, ngangaknya begitu, kayak buaya. Ya, Bang Malik. Sayyid. Ya, zakarahu Al-Bukhari. Ya, ini dikeluarkan oleh Bukhari. Nah. Nah, ini juga menunjukkan apa? Ini sikap malas gitu kan. Sikap pemalas yang muap-muap enggak ditutup gitu. Ini menunjukkan sikap malas. Sikap khumul. Nah. Kayak gitu. wah kayak gitu mawapnya, nah, nggak ditutup, nah, tutup semangkunya. Tapi barakallahu fikum. Dan setan suka sekali kalau kita muap kayak gitu. Wa fi sahihi aidan, juga masih dalam Sahih Bukhari. Ya. Idza atas ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian bersin, falyakul, maka dia mesti mengucapkan alhamdulillah. Walyakulahu akhuhu wasau sahibu, dan temannya atau sahabatnya, saudaranya yang mendengarnya, dia mesti mengucapkan juga yarhamukallah. Fa idza qala lahu yarhamukallah falyakul yahdikumullah wa yuslihu balakum. Nah, kalau ternyata temannya yang dengar dia bersin mendoakan dia yarhamukallah, maka dia balas lagi yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberikan petunjuk pada engkau dan memperbaiki keadaanmu. Ya. Ini masya Allah. Mana lagi? Fi sahihi Muslim, dalam Sahih Muslim, idza atasahadukum fahamilallaha fashammituhu, apabila salah seorang di antara kalian bersin kemudian dia memuji Allah, maka bertasmidlah untuknya. Apa tasmid maknanya? Hah? Nah, mendoakannya rahmukallah. Wa illam yahmadillah fala tusammituhu. Tapi kalau dia enggak memuji Allah, jangan bertasmid padanya. Dia biarin aja. Dia bersin. Dia enggak ucap alhamdulillah, cuma dia malah nagih. Mana nih? Ya rahmukallahnya. Malah dia nagih. Taib ya. Kalau akhwat, gimana akhwat? Yang bersin akhwat. Nah, boleh dibalas gak? Boleh gak lagi di kereta, antum lagi di kereta rame-rame, dia bersin, asin. Antum sebelahnya kan? Nah, rame. Boleh dibalas gak? Boleh. Ya. Yarhamukillah. Hah? Ya pelan-pelan aja, alhamdulillah. Sudah gitu aja. Hah? Allah. Ya, kan hak muslim. Boleh. Ya, lagi rame-rame. Ya. Nah. Ya pelan-pelan aja, alhamdulillah. Enggak usah ngadep ke muka dia, ya alhamdulillah. Nah, ini caper ini. Ya. Baik. Baik. Kemudian mana lagi? Wa fi sahihin anhu, juga dalam Sahih riwayat Muslim dari Nabi SAW, annahu qala, beliau bersabda, haqqul muslim ala muslimin sittu, hak muslim atas muslim yang lain itu ada 6. Idza laqitahu fasallim alaih, kalau engkau berjumpa dia maka ucapkanlah salam kepadanya, ya. Kemudian wa idza da'aka ajibhu, jika dia mengundang engkau maka penuhilah undangannya. Nah, ini para ulama menyatakan undangan yang wajib dipenuhi undangan walimah, ya, walimah. Tapi ya, wajibnya tersebut bisa berubah menjadi tidak wajib apabila undangnya ke Jawa, Sulawesi, kita enggak punya kemampuan. Datang ya, Anda mau nikah ya? Di mana? Di Kendari. Ya Allah. Si ini apa? Nugraha. Ya, siapin tiketnya lah, PP, akomodasi, uang saku, penginapan. Nah, itu baru. Enggak, satu sakam diundang semua. Hah? Bangkrut. Allah Maha Kaya ya, Fi. Bangkrut. Allah Maha Kaya ya, Fi. Bangkrut aja, belum terrealisasi udah bilang bangkrut. Ya, kaya. Agak kalau nikah nanti ya diundang semua satu sakannya. Ya, si Arga udah siapa? Nugraha di Kendari diundang. Ya, Niko dibalik ke apa? Dayak Pontianak diundang. Ya. Ayo datang ke Bandung, ayo. Siapin akomodasi. Itu wajib. Berubah wajib kalau ternyata di walimah tersebut terdapat maksiat, ikhtilat, ya, dengan wanita yang campur baur, wanita tersebut mengembar aurat, yang di situ kita, ya, rusak hati kita di situ, ya. Atau musik-musik, anggap orkes, ya, apalagi ada dangdut-dangdutnya, Allah mesta, ya, itu nggak wajib lagi. Di sini atau di sebagian tempat atau di ya umumnya ya, kalau walimah itu identik dengan apalagi di sini ya, antum tahu lah ya udah berapa bulan di Tambun ya, di Tambun ini kalau walimah itu ya, identik ya, ada nanggep itu dangdut, nah, kalau nggak dangdut kalau nggak jaipong, udah itu aja dua, kalau nggak itu nggak abdol katanya ya, mereka rela berhutang lah Arab dah. Kita tahu banget itu. Ya. Emang yang terpikir mereka orang-orang kaya. Ya. Mereka rela berhutang. Tinggal nutup jalan. Ya. Jalan kampung. Ya kampung dia emang. Ya. Tutup jalan, sewa tenda. Ya. Panggung. Panggung kan juragannya di situ. Tenda. Ya. Udah nyewa. Itu orkes Allah. Ya sering ngadepin kan di sini kan. Apalagi kalau di parkiran pemakaman itu sampai 4 hari lah gila itu ya kan berapa hari waktu itu 3 hari ya, ya. Kalau pesta musiknya udah beres boleh datang boleh ya. Musiknya udah beres boleh atau dijebak jaki ada musik tambahan qala berikutnya ya, wa idastansahaka apabila dia minta nasihat kepadamu fansah lahu nasihati dia. Nah, ini tentunya lihat ya kalau perempuan ya, teman SMA antum hubungi Alga nasihati saya dong. Akhwatnya bawain hadis lagi. Pernah dengar enggak Alga hadis hakul muslim ala muslim sittun. Lu aja udah ngerti dia. Hak muslim atas muslim yang lainnya enam. Kalau minta nasihat, nasihatilah. Nah, kalau akhwat, jangan. Kalau akhwat bilang, udah minta nasihat aja sama bapak kamu. Ya? Atau sama ustadah kamu. Enggak, saya maunya nasihat anta. Ya. Kalau gitu kita halal dulu lah. Halal lebih halal. Halalin dulu baru ya. Jangan ini tertipu oleh setan ya. Ada akhwat minta nasihat ya. Jangan. Mana lagi tadi? Wa idza atasa wa hamidallaha fashammithu. Apabila dibersihin dan memuji Allah, maka bertasbihlah untuknya, doakan ya rahmukallah. Wa idza mata fatba'hu. Kalau dia mati, antarkan jenazahnya. Ikuti. Wa idza marida fa'uduhu. Kalau dia sakit, jenguk, besuklah. Nah, ini ya, 6 hak muslim. Nah, diapalin hadisnya ini. Raymond, diapalin. Niko, diapalin hadisnya ini. Ya. Besok saya mau tagih hafalan hadis ini. Hah? Hadis hak muslim atas muslim sama hadis apa namanya? Ida atau sahadukum hadis bersin ya hadis bersin dan hadis hak muslim ke muslim yang lain gampang kok sambil merem juga bisa mah ya albar ya bisa mah insyaallah kemudian Walid Tirmidzi ibn Umar cukup dulu dia insyaallah. Nanti jam 8 ya insyaallah darsnya. Tandain sampai mana kita? Sampai Tirmidzi. Ya. Subhanallahi wa bihamdihi, shukran lillahi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.